bertambah satu usiamu, segera panjatkan doamu kepada Tuhan yang memberimu kehidupan. Ribuan detik yang telah engkau lalui, berjuta kisah hidup ini, rintangan kehidupan yang harus engkau hadapi. Yakinlah Tuhan selalu bersamamu di hati. Berikan padamu hanya sebuah lagu sederhana sebagai hadiah yang kami nyanyikan untukmu.